Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Qur'an tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir. Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka. Man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Radio Roja menebar cahaya sunnah.